إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. Yang artinya bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada tiap masing-masingnya ada kebaikan. Bersemangatlah engkau pada sesuatu yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Kalau ada sesuatu menimpamu, jangan engkau katakan, seandainya aku melakukan demikian maka yang terjadi akan demikian dan demikian. Tapi ucapkanlah, Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki Ia akan lakukan. Karena sesungguhnya lau, seandainya, seandainya, kata tersebut akan membuka perbuatan syaitan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita selaku seorang mukmin suatu penyemangat, tasyji' dan motivasi bagi kita semuanya untuk beramal dan bersemangat dalam beramal pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan seorang mukmin yang kuat, dia akan dicintai Allah Azza wa Jal lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dengan kekuatan iman, maka dia pun akan bersemangat dalam melakukan segala sesuatu yang manfaat. Dan ia pun akan merasakan buahnya dari kekuatan iman dan semangat di dalam berbuat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hanya saja, siapakah yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Apakah sekedar kuat fisiknya? Atau apa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud bukan hanya sekedar kekuatan lahiriah. Entah fisiknya, entah kedudukannya. Tapi tentu yang paling diutamakan dan menjadi dasar dalam hal ini adalah kekuatan iman itu sendiri. Iman yang terdiri dari keyakinan dalam kalbu, amalan anggota badan dan ucapan. Ketiga unsur iman itu harus kokoh dan kuat dalam diri seseorang. Dia sempurnakan dirinya dengan iman yang kokoh tersebut, baik dalam keyakinan, ucapan-ucapan maupun perbuatan. Kemudian ia pun berusaha untuk menyempurnakan iman pada orang lain, mengajak orang lain dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang baik untuk kekokohan iman mereka juga, untuk menambah iman dalam kalbu mereka serta dalam amal mereka. Inilah yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Dan tentu kondisi seorang mukmin dengan kekuatan iman tersebut akan banyak memberi dampak positif untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan ketahuilah bahwa tiap-tiap orang kondisinya bisa berubah-ubah. Terkadang kita sendiri dalam suatu saat menjadi orang yang kuat dan kokoh dalam iman kita, tapi mungkin di saat yang lain iman kita melemah, semangat kita berkurang, bahkan amal kita pun menjadi kurang. Begitu pula pada orang lain, ia akan mengalami hal yang sama. Naik turunnya iman akan selalu ada, entah sedikit atau banyak. Oleh karenanya, jagalah kualitas iman kita, jagalah kekokohan iman kita dan kekuatan iman kita, sehingga kita selalu menjadi al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Istiqamah di dalam kekuatan iman tersebut, sehingga kita akan selalu mendapat banyak kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, demi terwujudnya iman yang kokoh, iman yang kuat dan istiqamah di atasnya, yaitu dengan kita bersemangat, ihris ala ma yanfa'uk, semangat pada perkara yang manfaat bagimu. Kalau kamu, wahai mukmin, wahai muslim, ingin imanmu kokoh, ingin menjadi al-mu'minul qawi, maka al-hirs, bersemangat dalam perkara-perkara yang manfaat untuk kita sendiri, itu menjadi kunci kekuatan iman kita. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk berbuat segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa sesuatu yang bermanfaat tersebut? Disebutkan oleh para ulama, ini mencakup segala sesuatu, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi, satu hal yang jelas bagi kita keterkaitannya dengan kekuatan iman. Namun ketahuilah, urusan ukhrawi ini mencakup dua hal yang pokok, yaitu ilmu dan amal. Jangan kita pisahkan antara keduanya. Jangan kita hanya semangat dalam berilmu, talabul ilm, tapi kita lemah dalam beramal. Jangan pula kita semangat dalam beramal, tapi kita lemah dalam ilmu. Kelemahan pada salah satu dari keduanya akan mengakibatkan kepincangan. Seorang yang hanya berilmu tapi tidak beramal, atau lemah dalam amal, ia bisa menjadi seorang alim tapi fajir, alim tapi jahat. Karena ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak diamalkan. Begitu pula kelemahan dalam ilmu dan semangat dalam amal saja akan menjadikan seseorang tersesat, karena dia beramal tanpa dilandasi pengetahuan yang benar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kunci kebenaran amal. Maka al-ilmu wal amal, ilmu yang manfaat, al-ilmu nafi', dan amal yang saleh, itulah dua hal yang wajib kita lakukan untuk terwujudnya sesuatu yang manfaat bagi kita dalam urusan akhirat kita. Ilmu dengan luasnya ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu tentang akhlak, ilmu muamalah yang Islami, dan segala sesuatu yang terkait dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian amal pun mencakup segala amal yang disyariatkan oleh agama kita, baik amal dengan kalbu, tawakal kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, mengharap darinya, dan seterusnya dari amal-amal kalbu. Mencakup pula amal anggota badan, dengan kita puasa, dengan kita sholat, dengan kita haji, berbakti kepada orang tua, berbaik kepada tetangga, menolong orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Begitu pula amal dengan lisan kita, membaca Al-Quran, zikrullah, berzikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan seterusnya. Begitu pula tak lupa amal dengan kita menjauhi segala maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Inilah yang dimaukan oleh Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau pada perkara yang manfaat. Manfaat dalam urusan akhiratmu. Begitu pula hadis Nabi ini mencakup manfaat dalam urusan dunia. Semangatlah engkau pada perkara yang manfaat, pada perkara-perkara duniawi. Tapi tentu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan murni duniawi yang bisa melemahkan iman, yang bisa melupakan apa yang Allah syariatkan dan melalaikan apa yang Nabi ajarkan. Tapi yang dimaksud dengan perkara-perkara duniawi yang pun nanti kembalinya kepada manfaat ukhrawi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sabda-sabda beliau dan praktek-praktek beliau, berbagai amalan-amalan maliyah dengan harta benda yang mendukung amalan-amalan ukhrawi, dari mulai zakat, bahkan itu bagian daripada ibadah yang besar, sedekah, dan seterusnya. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, semangat pada perkara yang manfaat dalam urusan duniawi harus dalam bingkai syariat Islam. Dari mulai Kerjaan apa yang dia pilih? Tentu kerjaan yang halal. Apa tujuan dia dalam mencari nafkah? Tentu tujuan yang mulia, demi melaksanakan kewajiban kita untuk memberi nafkah terhadap diri kita dan keluarga kita. Begitu pula menjadikan harta benda kelak kalau kita mendapatkannya untuk mendukung segala aktivitas akhirat kita. Itulah di antara niat-niat yang baik dalam kita mencari rizki yang halal. Kemudian, di samping itu, di antara keberkahan dalam kita mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, diterangkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, adalah seseorang tidak mengandalkan kepandaiannya, tidak mengandalkan kecerdasannya dan keahliannya, tapi dia senantiasa bertawakal kepada Allah, menggantungkan segala hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan tentunya jangan sampai melupakan kewajiban daripada harta berupa zakat bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Itulah hal yang manfaat dalam urusan duniawi yang masuk dalam apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala aktivitas kita, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Jangan lupakan permohonan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Bukan mohon pertolongan kepada selain Allah. Oleh karenanya, bacaan basmalah dalam kita mengawali sebuah aktivitas itu pertanda, bahkan itu sebuah praktek isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah, saya mohon bantuannya dalam aktivitas yang akan saya lakukan, baik itu perkara ukhrawi maupun perkara duniawi. Sehingga jangan seseorang mohon kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, minta kepada paranormal bantuannya, atau minta kepada penunggu tempat-tempat tertentu ketika ingin melakukan suatu aktivitas usaha dan segala sesuatu yang banyak orang melakukannya. Begitu pula, ingat, jangan pula termasuk kita mengandalkan kemampuan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, ista'in billah, mohon kepada Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya melakukan sebab Allah yang membantu dan Allah yang memutuskan hasilnya. Wala ta'jiz, serahkan urusan kepada Allah, tawakal kepadanya. Wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Jangan bermalas-malasan. Jangan kita menjadi mereka, orang-orang yang sok tawakal tapi sebetulnya malas. Sebagian orang tidak mau berusaha, seolah-olah dia bertawakal kepada Allah dan memasrahkan urusan kepadanya, tapi usaha sama sekali tidak dia lakukan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini bukan tawakkul, tapi tawakul. Artinya ini bukan tawakal, tapi ini suatu kemalasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka pesan Rasulullah kepada kita, la ta'jiz, jangan kamu lemah, jangan kamu merasa tidak mampu. Bersemangat, optimis, lakukan, dan jangan lupa istain billah, mohon pertolongan kepada Allah. Ketika apa yang kita lakukan telah sesuai dengan prosedur syar'i, sebab kita lakukan, upaya kita jalani, tawakal pun kita sudah yakini, tapi ternyata terjadi sesuatu di luar apa yang kita perhitungkan. Terjadi suatu musibah yang menimpa diri kita, usaha kita, atau apa saja yang terkait dengan diri kita, maka ketika itu jangan kita katakan, andai aku berbuat demikian, maka yang terjadi akan demikian dan demikian. Jangan katakan seperti itu sementara engkau telah berusaha dan tawakal kepada Allah. Semua prosedur syar'i sudah terlaksana. Ini adalah suatu musibah yang kita mesti hadapinya dengan kesabaran, dengan pasrah kepada Allah, dengan ridha kepada takdir Allah Azza wa Jal. Katakan qadarullah, ini sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh berandai-andai yang semacam itu? Iya, karena berandai-andai pada perkara yang seperti telah kita sebutkan hanya akan menumbuhkan kesedihan, hanya akan membuahkan penyesalan, dan akan melemahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuka pintu syaitan, membuka jalan bagi syaitan untuk membisikkan dalam diri kita bisikan-bisikan buruk yang akibatnya seperti yang tadi kita sebutkan. Tawakal kepada Allah menjadi berkurang. Ridha kepada takdir Allah juga semakin berkurang. Bahkan ia mungkin tidak sabar terhadap takdir-takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan katakan seperti itu. Katakan ini sudah takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah-hikmah di balik takdir-takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin dengan musibah yang Allah turunkan bila dia bersabar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Demikian pesan-pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya, agar kita menjadi mukmin yang kuat, agar kita dicintai Allah Azza wa Jal, dan agar kita menjadi orang yang baik dalam agama ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله جماعة جمعة رحمكم الله apa yang kita baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh termuat di sana pesan-pesan agung yang menjadi kunci kebahagiaan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita senantiasa berpegang dengan pesan-pesan kenabian tersebut, maka kondisi kita tidak akan pernah keluar dari apa yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Kondisi kita akan seperti yang Nabi katakan, yaitu kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang bersabar. Tidak pernah keluar dari keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. Wa laysa dhalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Sungguh urusan seorang mukmin itu segalanya baik. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang memiliki kondisi seperti itu kecuali seorang mukmin saja. In asabathu khairun syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapat suatu kebaikan, dia akan bersyukur dan itu akan baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia tertimpa suatu hal yang mencelakakan, dia akan bersabar. Fakana khairan lah. Dan itu juga akan menjadi baik baginya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dengan sabar dan syukur ini, seorang mukmin akan selalu meningkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal. Karena mukminin di sisi Allah Azza wa Jal bukan dalam satu derajat. Derajat mereka bertiga tingkat. Dari derajat yang paling rendah yaitu zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya. Ia melakukan suatu amalan, tapi juga di saat yang lain melakukan maksiat tercampur antara amal saleh dan maksiat. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Mencampur amal yang saleh dan yang lain amal yang buruk. Bila dia terus berusaha sabar atau syukur, dia akan meningkat kepada tingkat yang di atasnya yaitu al-muqtasidun. Dia akan bersabar melakukan kewajiban-kewajibannya. Dia pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya. Sekalipun dia belum melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Sekalipun masih membatasi pada yang wajib. Tapi itu sudah suatu prestasi yang sangat baik. Ia meningkat menjadi muqtasid. Dan akan lebih baik lagi ketika dia melakukan segala kewajiban-kewajibannya. Baik kewajiban-kewajiban yang terkait dengan dirinya maupun orang lain. Kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla atau terhadap manusia. Lalu dia sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka dia akan mencapai tingkatan yang tertinggi, yaitu as-sabiquna ilal khairat, orang-orang yang sangat cepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian jemaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu diridhai Allah Azza wa Jalla sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wal-afafa al-ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.